الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا pada malam hari ini, tepatnya malam Sabtu 7 Sya'ban 1442 Hijri atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2021, kita mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian atau tausiah singkat di Radio Darussalam Wonogiri dengan tema dan judul sebuah renungan dan pelajaran sejarah pandemi dari masa ke masa. Mengetahui sejarah umat manusia, terlebih lagi dari kalangan para as-salihin, dari kalangan para al-mu'minin, dari kalangan para ulama wal-mujahidin, ini merupakan perkara yang amat sangat penting. Karena di dalam mempelajari sejarah, itu di sana ada berbagai macam manfaat. Yang pertama, kita bisa mengambil ilmu. Kita bisa mengambil pelajaran untuk menjadi motivasi, karena mereka telah mendahului kita. Kemudian yang kedua, di antara manfaat mempelajari sejarah adalah solusi ketika menghadapi kehidupan yang buruk. Ternyata mereka telah mendapatkan ujian yang lebih besar daripada apa yang kita alami. Kemudian manfaat yang ketiga, kita tidak merasa seolah-olah generasi pertama. Bahkan kalau dibandingkan dengan apa yang menimpa mereka, kita amat sangat kecil. Kita amat sangat sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sejarah, kisah-kisah, baik itu secara mujmal, global, universal, ataupun kisah-kisah yang disebutkan secara mufassal, rinci dan detail. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada umat-umat terdahulu. Di antara bentuk ujian yang sifatnya umum yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Apakah kalian mengira kalian masuk ke dalam surga dan belum datang kepada kalian apa-apa yang telah ditimpa sebelum kamu? Masadhumul ba'sa wadhara. Mereka ditimpa malapetaka. Mereka ditimpa kesengsaraan. Wazulzilu. Mereka digoncang. Bertubi-tubi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai berkata Rasul dan orang-orang yang beriman, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dekat. Begitu pula ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran kepada umat-umat terdahulu yang sifatnya global atau keumuman, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 di permulaan surat tersebut. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah umat manusia dibiarkan begitu saja mengklaim, mengaku, menganggap dirinya beriman, menganggap dirinya memiliki keyakinan yang kuat? Wahum la yuftanun, padahal mereka belum dikasih ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah memberikan cobaan kepada orang-orang sebelumnya. Mereka diuji, mereka dicoba, mereka ditimpa. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin, supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang benar, siapa di antara mereka yang jujur imannya, dan siapa pula di antara mereka yang mendustakan. Siapa di antara mereka yang kufur? Dan di antara cara menguatkan keimanan, cara menguatkan kesabaran di dalam musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dengan mempelajari sejarah. Dan di antara yang bermanfaat pada saat ini adalah sejarah pandemi yang sudah mewabah di tempat kita, di wilayah kita, di provinsi kita, di negeri kita, bahkan di seluruh bumi. الإمام الحافظ ابن حجر الأثقلاني رحمه الله رحمة واسعة. Beliau menulis sebuah kitab yang amat sangat bermanfaat, yang membahas mengenai perkara wabah dengan amat sangat rinci, yang beliau beri judul dengan Badzlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Pemberian bantuan di dalam perkara wabah. Ini judulnya. Atau pemberi bantuan di dalam penyakit ta'un. Di kitab tersebut beliau menyebutkan berbagai macam pembahasan mengenai wabah, sejarah pandemi, endemi yang menimpa kaum muslimin dan negeri-negeri Islam. secara bahasa, ikhwani hafizakumullah, dari etimologi bahasa Arab, wabah dikenal dengan sebutan wabah atau ta'un, walaupun keduanya memiliki sedikit arti yang berbeda. Tapi mereka sebutkan itu. Wabah atau pandemi mereka sebut dengan istilah wabah atau istilah ta'un. Para ulama mereka berusaha untuk menyebutkan kepada kita apa sih definisi wabah. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, beliau menegaskan di dalam Gharibul Hadith, yang dimaksud dengan wabah huwa ta'un wal maradul am. Wabah adalah pandemi dan penyakit yang sifatnya meluas, menyebar, diderita banyak orang. Begitu pula Ibnul Arabi menggunakan alif wal lam, ucapan yang dinukilkan di dalam syarah At-Tirmidzi. Ibnul Arabi menegaskan, innama summiya ta'unan, kenapa wabah itu disebut dengan ta'un, pandemi, endemi, li'umumi musabihi, karena banyaknya manusia yang terjangkit, wa sur'atu qatlihi, dan cepatnya orang terinfeksi yang menyebabkan mereka wafat. Ini definisi daripada wabah. Di akhir kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menyebutkan deretan. Dan ini yang akan kita jadikan sebagai referensi. Di penghujung kitab tersebut, tepatnya pada halaman 361, Al-Hafidz menyebutkan satu tema, al-isyarah ila tawa'in al-waqi'ah fil Islam. Isyarat kepada sejarah pandemi yang terjadi dari masa ke masa pada sejarah Islam. Beliau berkata, وَقَدْ اِكْتَصَرْتُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى خُسُوسِ. Sejarah ini aku ringkas secara khusus. مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ بِالطَّعُونَ, yang aku ketahui dari peristiwa-peristiwa wafatnya umat manusia disebabkan karena wabah. Kenapa beliau meringkas? Karena di sana banyak para ulama yang mereka menyebutkan kejadian di dalam sejarah yang menjatuhkan banyak korban, baik itu peperangan, kelaparan. Maka pada kitab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya mengkhususkan pada perkara wabah dan pandemi saja. Beliau menyebutkan, qala Abu Al-Hasan Al-Madaini, berkata Abu Al-Hasan Al-Madaini, Abu Al-Hasan Al-Madaini, ini nama beliau Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Madaini Al-Basri ثُمَّ الْبَغْدَادِ. Beliau ini hidup di abad ketiga Hijri. Satu masa kurang lebih dengan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan beliau ini merupakan seorang alim yang dikenal dengan Sahibut Tasanif Wat-Tarikh, pakar sejarah dan ulama yang banyak sekali karya-karya ilmiahnya. Abul Hasan Al-Madaini beliau berkata, "Kanat at-tawa'in al-idham al-mashhura fil Islam khamsatun." Pandemi yang terhitung besar, banyak, yang amat sangat terkenal di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama kata beliau, ta'un bil madain. Pandemi yang terjadi di daerah Madain, Janub Baghdad. Madain ini sebuah daerah di selatan kota Baghdad, ibu kota negeri Irak. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, pandemi atau wabah tersebut terjadi pada masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya di saat Nabi alaihi salatu wassalam hidup bersama para sahabat di kota Madinah. Di negeri Irak sudah terjadi wabah besar-besaran di sana. Pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, apakah pernah terjadi wabah? Di beberapa hadis menyebutkan muncul penyakit kusta. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wassalam, terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Anas ibn Malik dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta dan penyakit buruk lainnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepada perkara-perkara yang beliau takuti. Dan seseorang yang mengidap kusta, kulitnya akan mengkerut. Bakteri menggerogoti bagian-bagian tubuh hingga merubah bentuknya. Dan penyakit ini menular dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala melalui cairan yang keluar dari hidung si penderita. Dan ini Nabi alaihi salatu wassalam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua kata Abul Hasan Al-Madaini, ta'un amwas. Wabah lepra di daerah Amwas, di negeri Syam. Tepatnya kurang lebih sekitar 3 mil ke Baitul Maqdis. Kata beliau, fi zamani Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan wabah ini terjadi pada masa khilafahnya Umar mata fihi 25,000. Dan pandemi ini atau wabah ini sampai wafat 25,000 umat manusia pada zaman khilafah Umar. Dan ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan anna Umar ibn al-Khattab kharaja ila Syam. Pada saat itu Umar ibn al-Khattab pergi menuju ke negeri Syam. Kalau sekarang ini merupakan satu kesatuan. Kalau dahulu satu kesatuan. Kalau saat ini sudah terpecah-pecah. Di antaranya Palestina, Yordan, Syria, Lebanon. Kalau dahulu satu wilayah, satu negeri yang disebut dengan Asy-Syam. Hatta idza kana bizarq. Ketika Umar sudah sampai satu kota yang disebut dengan Sarq atau Sarqa, dan itu bagian daripada wilayah Tabuk yang lebih dekat ke negeri Syam. Lakiyahu umara'ul ajdad. Di tempat tersebut Umar ibn al-Khattab bertemu dengan para pemimpin batalion, para pemimpin pasukan. Di antaranya sahabat Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. فأخبروا أن الوباء قد وقع بأرض الشام. Mereka mengkhabarkan kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab bahwasanya wabah telah terjangkit di negeri Syam. Maka terjadi perdebatan di antara tokoh-tokoh senior. Umar pun ragu maju atau mundur, berangkat atau pulang. Maka kebiasaan Umar, beliau mengajak untuk bermusyawarah, berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, "Ud'ulil muhajirin al-awwalin." Panggillah kepadaku kaum muhajirin yang pertama masuk dalam agama Islam, ahlu Makkah. Maka mereka berkumpul dan mereka bermusyawarah. Sebagian ada yang menyarankan Umar untuk tetap melanjutkan perjalanan karena sudah niat. Dan sebagian yang lain tidak sedikit yang meminta singa padang pasir ini kembali ke kota Madinah. Maka tidak ada titik temu di antara mereka. Pertemuan itu pun dibubarkan. Kemudian berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, "Ud'ulil Ansar." Panggilkan kepadaku sahabat dari kalangan Al-Ansar, penduduk Madinah yang menerima dan menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam dan dakwahnya. Maka mereka pun duduk dan bermusyawarah. Fasalaku sabilal muhajirin. Mereka pun juga mengikuti jalannya kaum muhajirin. Waktalafu kakhtilafihim. Mereka pun berselisih pendapat seperti berselisihnya orang-orang muhajirin. Irtafi'u anni, kata Umar. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Sampai datangnya sahabat Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang sebelum itu terjadi perdebatan dengan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah yang menginginkan untuk tetap melanjutkan perjalanan dan berkata kepada Umar, afiraran min qadarillah, wahai Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Umar amat sangat menyesali ucapan sahabat itu sambil mengatakan, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, kalau seandainya selain engkau yang mengatakannya wahai Abu Ubaidah. Karena kedekatannya dengan sahabat Umar. Kemudian dijawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada takdir Allah lainnya. Kemudian sampai datangnya sahabat Abdurrahman ibn Auf dan memberikan ilmu kepada mereka atas apa yang beliau dahulu dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi ardhin fala taqdumu alaihi." Apabila kalian mendengar ada sesuatu wabah di sebuah daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Wa idza bi waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan sebaliknya, kalau wabah tersebut sudah terjangkit sedangkan kalian berada di sana, maka jangan kalian keluar melarikan diri dari tempat tersebut. Maka Umar ibn al-Khattab memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau pun mengambil pendapat itu dan pulang ke kota Madinah. Akan tetapi Abu Ubaidah menolak dan tetap tinggal di negeri Syam. Dia kemudian terkena wabah dan meninggal dunia. Kemudian setelah itu digantikan oleh sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda sebagai gubernur di negeri Syam, yang kemudian pun meninggal dunia terkena dengan wabah tersebut. Baru mereda setelah dipimpin oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dia mencoba menganalisa penyebab munculnya wabah. Kemudian beliau mengambil satu keputusan yang jitu dengan melakukan isolasi antara orang yang sakit dan yang sehat untuk dipisah. Maka wabah penyakit di negeri Syam pun perlahan-lahan hilang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hasan al-Madaini, ta'un al-jarif. Ini terjadi pada tahun sanata tis'in wa sittin, 69. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata beliau, thumma ta'un al-fatayat, wabah bagi kaum wanita. Ini terjadi pada tahun 86 Hijri. Jarak sekian belas tahun daripada macam yang keempat. Kenapa disebutkan ta'un al-fatayat, wabah yang mengena kaum wanita, li kathrati man mata fihi minan nisa? Karena yang jatuh korban kebanyakan yang wafat dari kalangan wanita. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau melanjutkan sejarah wabah yang terdapat di Daulah Al-Umawiyah. Terjadi pada tahun 127 Hijri. Berkata Abu Hasan Al-Madaini, kana bil Basrah fi syahri Rajab, di kota Basrah pada bulan Rajab, wastadda fi Ramadan, kemudian wabah tersebut bertambah parah di bulan Ramadan di tahun itu. Thumma khaffa fi Syawal, kemudian mulai menurun yang terjangkit di bulan Syawal tahun 127 Hijri. Kata beliau, wa balagha fi kulli yawmin 1000 janazah. Dan pada setiap harinya jatuh korban sebanyak 1000 mayat. Mulai bulan Rajab. Kemudian parah di bulan Ramadan. Kemudian mulai landai di bulan Syawal. Selama 3 bulan di tahun 127 Hijri. Di kota Basra. Pada setiap harinya jatuh korban 1000 mayat. Tidak diketahui apa wabah yang melanda daerah mereka. Ini satu kota saja, ikhwani hafizakumullah. Bagaimana kalau di negeri kita Indonesia, nas'alullah salamata wal afiyah, 100 mayat saja dalam satu hari. Umat manusia akan dibuat sibuk. Umat manusia akan dibuat dengan mengurusi sekian banyak jenazah. Pada zaman mereka 1000 jenazah pada setiap harinya. Di negeri kita Indonesia, sampai detik ini rata-rata angka kematian sekitar 476 per hari di seluruh Indonesia COVID-19 corona. Ini di satu kota 1000 jenazah, artinya kita masih tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kemudian setelah itu beranjak kepada Daulah Al-Abbasiyah. Sanata 21 wa 200. Yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab ini pada tahun 221 Hijri. Kembali melanda kota Basra. 100 tahun berikutnya. Disebutkan oleh Al-Muntazim, mata fihi khalqun kathir, banyak sekali yang wafat di antara umat manusia pada saat wabah itu melanda. Hatta kana li shakhsin sab'atu aulad, bahkan satu keluarga suami istri memiliki 7 anak. Famatu fi yawmin wahid, mereka seluruhnya meninggal di hari yang sama di hadapan kedua orang tuanya. Meninggal satu persatu di hari yang sama putra-putra mereka. Satu rumah tidak tersisa putra dan putri mereka. Kemudian dilanjutkan di 200 tahun berikutnya. Fi sanati 23 wa 20 Warba'miyah. Pada tahun 423 Hijri. Ta'un azim. Wabah yang merebak, menyebar luas. Mulai India pada tahun 423 Hijri. Sampai menuju Asbahan. Daerah di Iran saat ini. Mulai India. Berjalan merembet. Sampai menuju Iran. Beliau mengatakan, innahu kharaja min Asbahan wahdaha 40,000. Di kota Asbahan sampai jatuh korban sebanyak 40,000 jenazah. Ini bagaimana menghadapi mereka? Berjalan ada mayit. Menghadap ke sana mendapatkan bau. Belum lagi binatang-binatang. Dan akan menyebabkan penyakit-penyakit menular lainnya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Korban tsunami Palu terakhir, kurang lebih 5,000 sudah kewalahan. Menghadapi jenazah yang ada. Ini 40,000. Ada yang membusuk karena tidak terurus. Ini 423, dua tahun berikutnya disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pada tahun 425 Hijri. Artinya jarak yang amat sangat berdekatan. Waqa'a bi Siraz, terjadi di satu daerah yang disebut dengan Siraz. Saat ini perbatasan wilayah tersebut antara Iran dengan Bahrain. Sanata khamsa wa ishrina ba'da 400. Di tahun itu 425 Hijri. Hatta kanati dur tasuddu abwabaha ala ahliha. Wahum mauta. Setiap rumah yang dibuka ada jenazah. Bergelimpangan. Rumah yang lain ketika dibuka pun di sana ada mayit. Sampai diputuskan semua rumah ditutup pintunya. Gak sampai kita pada masa ini. Gak sampai kita pada keadaan itu. Setiap rumah dibuka, ada orang yang wafat. Rumah yang lainnya, keadaan sama. Jenazah bergelimpangan. Sampai diputuskan semua rumah ditutup pintunya. Karena mereka sudah tidak mampu mengurusi jenazah. Coba kita bayangkan bagaimana keadaan mereka. Gak ada yang siap. Likillati man yadfanuhum. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Karena sedikitnya umat manusia yang mampu untuk menguburkan mereka. kalau sudah berserakan, akan datang binatang-binatang liar. Ketika memakan mayat manusia membuat mereka akan bertambah semakin ganas. Dan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab. Berikutnya, belas tahun setelah itu, fi sanati 439 Hijri, tepatnya di negeri Mosul, kata beliau, sulia bil Mosul ala 400 nafs duf'atin wahidah. Saking banyaknya mayat. Sampai mereka mensolati 400 orang dalam satu kali. Di waktu yang sama. Satu desa 15 orang saja sudah kewalahan. Ini satu kali sholat Allahu Akbar di hadapan dia 400 jenazah yang dikafani. Kata beliau, wa balagat al-mauta, korban yang sudah jatuh secara keseluruhan 300,000 insan, 300,000 manusia. Bagi kaum muslimin, mudah-mudahan ini merupakan rahmat bagi mereka. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ta'un syahada li kulli muslim. Wabah ini merupakan pahala syahid bagi setiap muslim. Bahkan di dalam riwayat Aisyah dengan lafaz tambahan rahmatan lil mu'minin, wabah ini merupakan rahmat bagi kaum mukminin, peleburan dosa-dosa mereka. Kemudian yang terakhir, Al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan pada tahun 452 Hijri, bil Hijazi wal Yaman, yang terjadi di negeri Hijaz dan di negeri Yaman. Hijaz itu Makkah, Madinah, Taif, dan negeri Yaman di selatan jazirah Arab. Kata beliau, hatta kharajat qura kathira falam tu'mar. Sampai keluar orang-orang yang ada di desa. Wa kharibat, kampung-kampung tersebut rusak. Falam tu'mar, dan setelahnya tidak mampu dihidupkan kembali kampung-kampung tersebut. Gak tahu wabah apa yang menimpa mereka. Wasara man dakhalaha halaka min sa'ati. Gak nunggu waktu lama, yang masuk kepada kampung tersebut akan meninggal dunia. Gak menunggu waktu lama. Kalau COVID-19, corona, masih bisa dideteksi. Masih ada waktu untuk karantina mandiri 14 hari. Ya, masih bisa isolasi. Setelah sehat, penciuman kembali, rasa makan pulih, setelah itu baru boleh untuk keluar berinteraksi. Masih ada masa inkubasi. Kalau zaman mereka yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar pada tahun 452 Hijri, sampai kampung tersebut rusak dan tidak mampu menghidupkan kembali. Dan yang memasuki kampung tersebut tidak perlu nunggu waktu lama. Meninggal dengan amat sangat cepat. Kemudian 3 tahun berikutnya, ta'un fi sanati 55 wa 400, wabah yang melanda pada tahun 455 Hijri yang terjadi di Mesir. Famata biha, yang meninggal di negeri tersebut dalam 10 bulan. Fi kulli yawmin 1000 nafs, 1000 orang pada setiap harinya. Kalau kita anggap mayoritas saja, setiap hari 1000 berarti 1 bulan 30.000. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di Mesir tahun 455, 10 bulan mereka mendapatkan wabah tersebut. Artinya 300.000 dalam sebulan, dalam 10 bulan. Ini corona sudah 1 tahun. Sampai kapan akan diangkat wabah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui. Di Indonesia saja yang sudah meninggal 1 tahun ini kurang lebih sekitar 39.000. 1,3 juta yang sudah sembuh. 39.000 dalam 1 tahun ini. Di negeri Mesir 10 bulan. 300.000, 10 kali lipatnya kita. Kemudian yang terakhir dinukilkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mir'at, peristiwa yang menimpa pada tahun 449. Terjadi fana, kebinasaan, lam yu'had mithlah, yang belum pernah terjadi sebelumnya, wala sami'a bihi, dan belum juga terdengar seperti itu. Hatta innahu kharaja min al-iqlim fi yawmin wahid 18,000 insan. Yang membuat umat manusia, kaum muslimin di daerah Bukhara, tanah Soviet, eksodus. Pada setiap harinya 18.000 manusia. 18.000 mereka keluar. Keluar untuk mengungsi. Ini berbicara mengenai sejarah. Padahal hukum syar'i kalau sudah merebak dalam satu daerah enggak boleh mereka keluar. Tapi kita berbicara mengenai sejarah. Mereka eksodus. Wa husira man mata. Dan yang meninggal karena tertahan di tempat tersebut di daerah Bukhara, tanah Soviet, yang mengadu kepada khalifah pada zaman itu, alfa wa 600,000 wa 50,000, yakni 1,650,000 manusia. Ini total yang meninggal di dataran Soviet. 1.650.000 di daerah Bukhara, mayoritas Muslim. Dan zaman itu, ikhwani afidhakumullah, enggak sebesar populasi yang ada pada zaman kita. Mungkin Indonesia pada zaman tersebut enggak sampai sepertiganya sekarang. Korban tsunami Desember tahun 2004 di Samudra Hindia yang mengena 14 negara menjatuhkan korban 230.000. Indonesia yang paling parah. 170.000 manusia meninggal wafat di daerah Aceh. Ini pada zaman tersebut populasi yang masih amat sedikit telah wafat gara-gara pandemi atau wabah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala 1.650.000. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sejarah pandemi masa ke masa? Yang pertama, ikhwani hafizakumullah, bahwasanya kulluna sanamut, kita semuanya akan wafat. Maka tidak perlu kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kalau sudah datang ajalnya tidak akan mundur walau sesaat dan tidak akan maju walau sesaat. Kematian satu sebabnya berbeda-beda. Dan ini sudah terjadi pada zaman salafuna saleh dan sudah kita sebutkan satu persatu peristiwa yang ada. Bahkan di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak sedikit yang meninggal karena penyakit ini. Di antaranya Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, kemudian Mu'ad ibn Jabal, kemudian Bilal ibn Abi Rabah. Muadzinnya Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula Syurahbil ibn Hasan wa Yazid ibn Abi Sufyan wal Harith ibn Hisham ibn al-Mughira. Begitu pula para tabi'in wa atba'u tabi'in. Bahkan ketika jatuh 20.000 korban, mereka sampai mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab. Bagaimana pembagian warisan orang-orang yang sudah tidak ada? Dibagikan ke siapa warisan ini? Karena sakitnya banyak umat manusia yang wafat. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menetapkan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Faman hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dunia hanya kehidupan yang menipu. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, ikhwani hafizakumullah, musibah yang turun ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Ama nursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kekuasaan kami melainkan untuk supaya mereka takut, agar supaya insaf, agar supaya mereka sadar. Kemudian yang ketiga, intisarul wabah, menyebarnya wabah tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena dosa dan kemaksiatan umat manusia. Maka merupakan pahala syahid bagi kaum mukminin dan bala cobaan bagi orang-orang kufar wal munafiqin. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Liudhikahum ba'dha alladhi amilu, agar supaya mereka merasakan pahit apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tidak akan terangkat ini kecuali dengan taubat, kecuali dengan istighfar. Kembali ke jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan tauhid, menjalankan petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Ali bin Abi Talib mengatakan, ma nazala bala illa bidhanbin wa ma rufi'a illa bitaubah. Bala tidak akan terangkat kecuali dengan taubat, dan tidak turun kecuali dengan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian perkara yang keempat, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadisnya, man anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit melainkan di sana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan obatnya. Alimahu man alima, jahilahu man jahila. Orang yang mengetahui akan faham, dan orang yang tidak mengetahui dia akan jahil, tidak memahami. Dan telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam cara-cara pengobatan yang syar'i. Seperti minum madu, mengkonsumsi habbatus sauda, kemudian qastul hind, begitu pula al-hijamah. Kemudian perkara yang terakhir, hendaknya bagi kita senantiasa untuk memperbanyak doa dan bersabar. Tidak ada sesuatu yang menimpa umat manusia melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah tuliskan kepada mereka. Maka perbanyak membaca zikir, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dan afiyah di dunia sebelum di akhirat. Ini mungkin kajian singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Renungan dan pelajaran sejarah pandemi dari masa ke masa.